Aku dan nasu har cenciki, kusa sufudu har sunaying haki, bayang suhar sa seiku yota seki, har sehuruta zo aranar biki, kukus aku dan nasu har cenciki, kusa sufudu har sunaying haki, bayang suhar sa seiku yota seki. Arsay huruta zo aranar biki zaput qila fa kujahu jamish kan al qadisi yakun saygum kununa musuba war gidamu wanda yayi war gifa say angam zaput qila fa kujahu damu kan al qadisi yakun saygum إنا نحسب ونحن من أطراف الأرض بعدا عن فلسطين